Terus nanti yang ni hilang lan makabar mengalahin tiang dini rasa sepi hidup tanpa ragan beli. Terus nanti yang ni hilang lan mutilar ngalahin tiang jani du mau kira hayu pemargin beli nedi. Kira hayu pemargin.